السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada sore ini kita masih bisa ta'lim walaupun sejenak karena sangat terlambat. Qadar ma syafa'al anna fikir lebih cepat, ternyata lebih lama. Dari Wonosobo tadi jam 3 lebih 10. Lewat mana? Sempor, saya pikir lebih dekat. Lebih lama. Allahu Akbar. Padahal saya berangkat tadi pagi dari rumah sampai Wonosobo 1 jam setengah. Ini 2 jam ngabisin waktu, Pak. Ternyata semur kayak gini banget. Udah bisa buat ngebut. Ya sudah, qadar ma syafa'al, yang penting selamat sampai sini. Kita baca kitab Mahiyah Salafiyah. Qala asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari. وهو لفظ مصطلح عليه لفظ السلف atau السلفيه adalah sebuah lafaz yang telah menjadi sebuah istilah. Dakwah salaf itu sebuah istilah, yakni dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Al-Qur'an was sunnah dengan pemahamannya para as-salafus salih, dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu sudah menjadi sebuah istilah. Sehingga kalau disebut oleh seorang alim, kita harus mengikuti salaf. Gak perlu ditanyakan salaf yang mana. Salaf itu sudah menjadi sebuah istilah. Yakni Nabi dan para sahabatnya, serta tabi'in yang mengikuti jejaknya mereka, dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti jejaknya mereka. Bukan sembarangan orang yang hidup di zaman itu. Ini maknanya. Sehingga kalau ada ustaz atau da'i atau tertulis dalam sebuah tulisan, kita wajib mengikuti manhaj salaf, sudah menjadi sebuah istilah. Salaf itu adalah Nabi dan para sahabatnya, dan tabi'in yang mengikuti mereka, serta tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka. Qala syai wa qadara hadha al-istilah wa ishtahara hina dhahara al-niza'. Dan sungguh istilah ini nampak, muncul dan menjadi terkenal tatkala terjadi berbagai macam niza'. Niza' itu perselisihan, perbedaan, perpecahan. Muncul berbagai macam perpecahan di kalangan kaum muslimin, maka kaum muslimin pun bingung Islam yang mana yang harus diikuti. Sebagaimana telah kami sampaikan dulu, untuk melihat ini sebentar saya murojaah apa yang telah lewat. Kana ummatan, kana al-ummah ummatan wahidah, dan kana an-nas ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu. Fakhtalabu, kemudian mereka berbeda-beda. Dulu Islam, di zaman sahabat Islam, tidak ada istilah lain. Sampai muncul bid'ah, khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah. Di zaman-zaman tabi'in sudah sebegitu banyak firqah-firqah dhalah, kelompok-kelompok sesat yang mereka semuanya mengatasnamakan Islam. Khawarij mengaku Islam, Syiah mengaku Islam, Jahmiyah, Jabriyah, Qadariyah mengaku Islam. Maka kaum muslimin di waktu itu pun bingung harus mengikuti Islam yang mana. Maka muncullah kalimat as-sunnah. Annal islama huwa sunnah. Sesungguhnya Islam yang benar itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Maka orang pun mengikuti yang sunnah terus bermunculan kitab-kitab para ulama yang berjudul as-sunnah. As-sunnah kata Imam Ahmad. As-sunnah syarhu sunnah kata Al-Barbahari dan yang lainnya bermunculan. Ketika semuanya mengaku sebagai ahlu sunnah, ahlu bid'ah pun mengaku ahlu sunnah. Maka para ulama menjelaskan ahlu sunnah yang berjamaah dengan Nabi dan para sahabat. Yang sesuai dengan mereka. Bukan sembarangan sunnah. Maka bermunculah kalimat, muncullah di waktu itu kalimat ahlu sunnah al-jamaah. Al-jamaah yakni yang berjamaah sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya sebagai jamaah pertama dalam Islam. Terus akhirnya manusia pun tahu al-haq itu adalah ahlu sunnati wal jamaati. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi dan beserta dengan yakni berjamaah dalam pemahaman, dalam akidah, dalam ibadah dengan Nabi dan para sahabatnya. Semua orang tahu inilah yang hak. Maka ahlul bid'ah pun dalam rangka menipu kaum muslimin, mereka pun mengklaim diri mereka sebagai ahlu sunnati wal jamaah juga. Ketika terjadi yang seperti ini, manusia pun bingung, ahlu sunnati wal jamaah singendi, yang mana sing bener kabeh-kabeh ngaku ahlu sunnati wal jamaah. Maka muncullah istilah salaf. Karena ahlu sunnati wal jamaati itulah dia dakwah salaf yang mengajak manusia untuk kembali kepada Nabi dan para sahabatnya. Sehingga muncul kalimat as-salaf ketika terjadi niza', perbedaan, perpecahan di kalangan kaum muslimin yang mereka semuanya mengaku di atas ahlu sunnati wal jamaah padahal mereka adalah ahlul bid'ah. Hakadha qawm muslim sejarah bermunculan terus seperti itu. Wadara hawla usuluddin, dan terjadilah perbedaan dan perpecahan dalam pembahasan prinsip-prinsip agama. Hinal firqil kalamiyah, di antara kelompok-kelompok ahlul kalam. Wa hawala jami'u al-intisab ila salaf, dan semuanya pun berusaha untuk menyandarkan diri mereka kepada salaf. Seperti di zaman sekarang ini, mereka pun menamakan diri mereka sebagai salafi, padahal khawarij. Mereka mengatasnamakan dirinya salafi, padahal ikhwanul muslimin. Sebagaimana situsnya Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, Ali Hasan, ia mengatakan kullal salafiyin, semuanya salafiyin, semuanya salafiyin. Kata dia, situsnya mengatakan seperti itu. Ikhwanul muslimin salafi, jamaat tabligh salafi, sufi salafi, karena semua salafi. Ini sangat berbahaya sekali. Sebagaimana kita melihat orang-orang yang mengundang tokoh khawarij, Muhammad Al-Arifi juga mereka disebut sebagai apa? Mengaku sebagai salafi. Mengaku sebagai apa? Salafi. Benar sampai sini? Ya, mau salah. Raja'iyun yang mengundang Ali Hasan bin Hamid mengaku salafi. Mereka mengundang Muhammad Al-Arifi, tokoh khawarij internasional, jadi sebagai guru dan rujukan bagi mereka, mengaku salafi. Mereka memuji-muji tokoh ikhwan muslimin dan jamu tabligh. Di antara mereka mengatakan jamu tabligh itu tidak ada kesalahan yang signifikan katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka juga mengaku salafi. Semuanya berusaha untuk menyandarkan dirinya kepada salafi. Maka butuh untuk diterangkan kepada umat apa itu dakwah salafiyah. Inilah dia latar belakang adanya dars yang disampaikan Syabdul Bukhari tentang apa itu dakwah salafiyah. Kenapa semuanya mengaku salafi-salafi? Karena memang dakwah salafiyah dakwah yang hak. Yang seperti apakah? Kenyataannya berbeda-beda. Tapi semuanya mengaku salafi. Ini yang menjadi pembahasan. Faqala Syekh, wa a'lana anna ma huwa 'alaihi huwa ma kana 'alaihi salafus salih. Dan semuanya pun mengumumkan, a'lana yakni mengumumkan, memberitahukan kepada khalayak ramai bahwasanya apa yang ada pada mereka adalah ajaran yang ada pada as-salafus salih. Faidan, maka kalau demikian adanya, labud an tadhhar, harus dimunculkan, harus diwujudkan. Walhalatu hadi, dalam keadaan seperti ini, yakni al-bid'ah pun mengaku-ngaku sebagai salafi, harus dimunculkan, harus dijelaskan. Ususun, usus, jamak dari asas, dasar-dasar dakwah salafiyah. Waqwa'idun waqwa'idu wadihatul ma'alim, dan juga harus dijelaskan pula kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang ciri dakwah salafiyah. Semuanya mengaku salafi, semuanya bisa kalau sekedar mengaku. Tetapi dakwah salafi itu memiliki prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Siapa yang menegakkannya, maka dia salafi. Namun bareng siapa yang dia menyelisihi prinsip-prinsip dakwah salafi, maka dialah orang yang hanya mengaku belaka dalam keadaan dia menyelisihi dakwah salafi. Ya. Wa thabitatun litijahi salafi, dan harus dimunculkan pula kaidah-kaidah yang kokoh litijahi salafi yang menjelaskan manhaj salafi. Harus dijelaskan secara kokoh, secara mantap dakwah yang mengantar kepada dakwah salafiyah. Hatta la yaltabisal amru, sehingga tidaklah terkabur permasalahannya. Ala kulli man yurid liktidabihim, bagi orang yang ingin mengikuti dakwah salafiyah. Wa yansuju ala minwalihim, dan berjalan di atas jalan mereka. Sekarang ini kaum muslimin, banyak orang yang bingung, saya ingin ngaji salafi. Bingung, ini ngaku salafi, sini ngaku salafi, fulan ngaku salafi. Tapi kok berbeda-beda? Si fulan ini khawarij ternyata. Si fulan ini yang lainnya, dia ahlu tamyi, mumayyi'in. Ya? Seperti tokoh mereka Ibrahim Ruhaili, mumayyi'in. Muncul lagi yang seperti ini gimana nih? Ngaku salafi juga nih. Ya? Ini bagaimana ini? Padahal-padahalnya terdapat kelembekan dalam nikah di al-bid'ah. Dan bahkan dia bisa duduk di hadapan al-bid'ah. Bahkan menyodorkan diri supaya ikut seminar mereka. Daftar. Ya. Ngisi-ngisinya banget. Ngaku salafi, malah duduk di hadapannya mereka. Ya. Banyak membingungkan. Maka sangat butuh untuk dijelaskan ciri dan tanda-tanda dakwah salafiyah itu kepada kita dan kepada umat secara umum, agar supaya mereka tidak bingung untuk meniti jejaknya as-salafus salih. Karena itu sekali lagi kitab ini penting untuk kita membacanya, dikarenakan di sini terdapat kejelasan tentang seperti apakah dakwah salafi itu. Jadi disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Wa qala fi matinin akhar, dan berkata juga beliau, yani Al-Imam Aman Al-Allama Aman Al-Jami, wa yattabi'u مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريق الرعي الأول. Dan dengan penjelasan yang telah lewat, yattadih, menjadi jelaslah bahwa kalimat as-salafiyyah menjadi sebuah istilah yang menunjukkan secara mutlak kepada jalan ar-ra'ilil awal, generasi pertama. Sehingga kalau ada orang mengatakan dakwah salafiyah, ini sebuah kalimat yang menjadi istilah dakwah itu berisikan dakwahnya Nabi dan para sahabat. Kita ini cocokkan dengan itu. Kalau kita cocok dengan Nabi dan para sahabatnya dalam segala sisi, di atas dakwah salaf, Nabi dan para sahabatnya, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini, tanpa bid'ah, maka anda salafi. Tetapi kalau seorang itu mengaku-ngaku sebagai salafi, tetapi padanya terdapat penyelisihan, terdapat padanya bid'ah, maka itu pengakuan belaka tanpa bukti, itu tertolak, itu penipuan, ngelemboni. Itu disebutkan dengan yatasallaf, mengaku-ngaku sebagai pengikut dakwah salafiyah, walaysu minhum, padahal mereka bukan termasuk dari orang-orang yang di atas dakwah salafiyah. Di pertengahan buku ini akan ada pembahasan, laisa kullu man idda'a salafi annahu salafi, tidaklah semua yang mengaku sebagai salafi dia adalah salafi. Bagaimana kaitu kaum muslimin? Tunggu sampai pada waktunya, entah berapa tahun lagi. Sekarang kita ngaji ini sebulan sekali. Berapa tahun lagi ada pembahasannya. Hum laysu bisalafiyah. Kita masuk ucapan berikutnya. As-salaf menunjukkan pada generasi yang pertama. Wa may yaqtaduna bihim fi talaqil ilmi. Dan juga kalimat salaf atau salafiyah juga mengandungi atau menunjukkan kepada siapa saja yang mengikuti jejaknya generasi yang pertama dalam hal talaqqil ilmi, mendapatkan ilmu, dalam hal belajar ilmu. Ilmu, apakah ilmu kita sesuai dengan ilmu mereka? Karena benarnya ilmu atau samanya ilmu, yaitu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, in ilmu, ilmu yang ada padaku dan para sahabatku, untuk kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Samakah ilmu kita dengan ilmu mereka? Amalan kita dengan amaliyahnya mereka? Demikian juga dengan wa tariqati fahmihi, cara memahami ilmu, ilmunya sama dengan mereka atau tidak? Kemudian kalau ilmunya sama, tariqah dalam memahaminya sama atau tidak? Ini dia. Watibu bitabiyati da'wati ilaih, dan mendakwakan kepada ilmunya salaf atau ilmu yang lain. Karena kadangkala lisannya mengatakan, oh mari kita ikuti salaf. Ikuti salaf. Kitab-kitab salaf yang dibaca. Tapi begitu dia mengamalkan atau mendakwakan sebuah dakwah, ternyata dakwah sururiyah yang dia bawa. Ternyata dia orang yang memayyi'in, lembek dakwahnya. Tidak mau bersikap tegas terhadap bid'ah dan al-bid'ah. Yang mereka berhasil menipu banyak orang. Dianggap itulah dakwah salafiyah yang rahmah. Jangan ikut-ikutan dakwah salafiyah yang itu, yang keras. Waduh, sehingga salafi itu dipecah oleh mereka. Ada salafi garis. Salafi garis lemah lembut. Dan salafi garis keras. Ada batin yang kau muslimin. Sesungguhnya mereka itu mumayyi'in. Tamayyuh. Manhajnya lembek. Dalam menyikapi alul bid'ah. Tidak mau keras. Tidak mau tegas. Tidak mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi kita belum muncul bid'ah. Sudah langsung diperingatkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setiap minimalnya khutbah Jumat ketika hari Jumat. Khutbatul hajah ketika khutbah Jumat. Nabi kita menjelaskan tentang khawarij sebelum muncul khawarij. Dan dijuluki dengan kilabun nar. Anjing-anjingnya neraka. Masya Allah. Nabi begitu tegas terhadap mereka. Para sahabatnya pun tegas terhadap kebid'ahan. Muncul sekarang ini orang yang mengaku mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Tapi lembek dalam menyikapi kebatilan, kebid'ahan. Apakah mereka berarti betul-betul mengikuti ma ana alaihi al-yawm wa sabi? Jawabannya tidak. Hakadha kaum muslimin. Wa bi da'wati ilaih falam ya'ud masuran bi dawrin tarikhiyyin muayyanin. Kata beliau, kalau disebut dakwah as-salafiyah, dakwahnya salafiyah, ini tidaklah terbatasi dalam waktu tertentu. Kalau disebut as-salaf, generasi yang pertama. Kalau disebut salafiyah, ini semua, siapapun orangnya, sepanjang zaman yang mengikuti dengan sebenar-benarnya. Walladzina taba'uuhum biihsanin, mengikuti Nabi dan para sahabatnya dengan sebaik-baiknya, maka mereka masuk dalam dakwah salafiyah. Kalau per individunya disebut salafi, orang yang mengikuti dakwah salafiyah, kalau banyak disebut dengan as-salafiyun, orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah. Sehingga beliau mengatakan dakwah salafiyah ini tidaklah terbatasi hanya pada satu zaman tertentu. Tidak. Dari zaman Nabi dakwah itu ada. Terus sepanjang zaman dakwah itu dikobarkan. Dakwah itu diajarkan. Maka dakwah itu adalah dakwah salafiyah. Yang kita dakwahkan adalah dakwah salafiyah. Yang kita ajarkan adalah dakwah salafiyah. Tidak ada nama lain. Artinya tidaklah kita membuat nama sendiri. Dakwah salafiyah. Adapun nama lain dari dakwah salafiyah, semuanya syar'i. Seperti disebut sebagai Ahlul Hadis, At-Taifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ghuraba, Ahlul Athar, Ahlul Sunnah, Ahlul Sunnatul Jamaah. Ini semuanya nama-nama yang intinya sama. Lalu yajibu yufama ala anu madlulul mustamirun istimral hayat. Bahkan wajib difahami bahwa dakwah salafiyah ini akan berlangsung, berlanjut selama adanya kehidupan. Wa durutun hisari firqatul najati fi ulama sunnatul hadith هم أصحاب هذا المنهج. Adapun para ulama memberikan nama lain seperti Firqatun Najiyah atau Ahlul Hadis atau Ahlul Sunnah, mereka itulah orang-orang yang berpegang dengan manhaj dakwah salafiyah. Wa hiya la tazalu baqiyatun ila yaumil qiyamati, dan mereka akan terus menerus ada sampai yaumil qiyamah. Akhdan, dengan mengambil dasar dalil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati mansurin al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum inta kalamuhum. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, akan terus menerus adanya sekelompok dari umatku yang mereka mansurin, yang akan mendapatkan pertolongan di atas al-haq, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menyelisih mereka, dan tidak pula orang-orang yang menggembosi mereka. Qultu, aku katakan, al-hadis ladzi dzakarahu rahimahullah ta'ala muttafaqun alaih min hadis Muawiyah radhiyallahu an. Hadis yang barusan disebutkan oleh beliau, derajatnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari wa Muslim, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Fa'alimna mimma taqaddama أن معنى السلف سلاحا هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصار على طريقتهم واقتفى أثرهم. Maka dari apa yang telah kita ketahui bersama sebelum ini, ilmaran yang telah lewat, bahwa makna salaf istilahan adalah mereka para sahabat, mereka para tabi'un, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat, yakni sampai hari mendekati kiamat. Wasar ala tariqatihim, dan berjalan di atas jalannya mereka, waqtafa atharahum, dan meniti jejaknya mereka. Walhamdulillah rabbil alamin. 5:30 lebih. Ya, mudah-mudahan ini akhir dari dars kita di tahun ini sebelum libur Ramadan, insyaallah ba'da Syawal atau Syawal nanti, lihat kondisi pada bab yang ketiga insyaallah. Mudah-mudahan Syawal sudah mulai ta'lim apa enggak? Syawal minggu ke berapa sih? Kalau saya Syawal minggu ketiga. Ramadannya enggak, saya libur. Pagi baru subuh. Kayak saya tidur di sini aja. Libur panjang, insyaallah akan mulai Syawal minggu yang ketiga. Biasanya saya mulai di Misdagung, baru yang lainnya. Insya Allah, kalau waras, sehat, selamat, bergas. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.